Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din. Summa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i salin. Sayyidina Muhammad ibni Abdullah al-Amin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yawmiddin. Thumma amma ba'du. Ikhwanil kiram, akramani wa akramakumullahu ta'ala jami'an. Kembali kita akan mengkaji kajian rutinitas kita setiap harinya bainal maghrib wal isya di masjid kita ini, dari kitab Qulubur Rijal wa Taghayyuruha min Halin ila Hal, hati para tokoh atau figur serta perubahannya keadaan demi keadaan, sebuah tulisan ilmiah milik Fadilatul Syekh Sa'id bin Da'as Al-Mashrushi Al-Yafi'i Al-Yamani rahmatullahi alaih. Di mana pada pertemuan sebelumnya sang penulis telah bawakan kepada kita serta kita pun telah membacanya beberapa landasan hukum yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum jami'an, memberikan kesesatan, penyimpangan, ketergelinciran kepada seseorang yang Allah Subhanahu wa taala tahu bahwasanya dia pantas untuk diberikan hal tersebut dikarenakan dia merubah tradisi dia yang terdahulu, yakni mengingkari kebaikan serta mengingkari kebaikan serta menganggap baik kemungkaran. Dan beliau terangkan kepada kita bahwasanya ini adalah sebesar-besar musibah dan malapetaka. Diberubah, dia mengganti tradisi dia yang dahulunya baik, dia rubah menjadi buruk. Tapi kita akan baca berikut ini pembacaan dalil-dalil dari Al-Quranul Karim tentang contoh-contoh seseorang yang merubah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang tersebut di kategorikan kufur nikmat. Akhirnya Allah pun mengangkat nikmat tersebut. Kebalikannya Allah menggantikan tempat nikmat tersebut menjadi musibah dan malapetaka. Itu akan datang beberapa contoh dari Al-Quranul Karim. Sebagai keterangan tambahan dari penulis membawakan dalil-dalil ini, seperti inilah kesudahan dari orang yang mengganti, merubah. Yang mengganti petunjuk menjadi kesesatan, merubah keimanan menjadi kekufuran, merubah ketaatan menjadi kemaksiatan atau sunnah menjadi bid'ah dan semisalnya. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah yang maha suci dan maha tinggi mengatakan, contoh dari Al-Quranul Karim, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا, Allah membuat permisalan tentang satu negeri dahulunya adalah aman sentosa dari sisi datang kepada dia rezekinya, rezeki kepada negeri tersebut dengan melimpah dari segala penjuru, dari gunungnya, dari lautnya, sungainya, perkebunannya, persawahannya, hutannya, min kulli makan, artinya melimpah rezeki kepada mereka. Hanya saja fakafarat bi an umillah, mereka pun mengingkari nikmat Allah. Nikmat Allah, entah itu mereka mengingkarinya dengan menganggap itu bagian daripada mereka, bukan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kufur dengan mengingkari nikmat dengan hati, tidak mensyukurinya dengan lisan, serta mereka balas. 6, mereka membalas tersebut dengan kemaksiatan, penyelisihan, tidak bersyukur dengan anggota tubuh. Akhirnya Allah hukum mereka. Allah cicipkan kepada mereka pakaian kelaparan, rasa takut dengan sebab apa yang dahulunya mereka perbuat. Nah, jadi boleh bawakan kepada kita sebagai teguran di akhir pembahasan ini. Ini adalah bagian daripada halaman-halaman terakhir buku ini. Bahwa barakallahu fikum jami'an, terkadang penyimpangan, kesesatan, ketergelinciran seseorang bisa jadi Allah menghukum dengan hukuman yang disegerakan di kehidupan dunia. Beliau menerangkan kepada kita tentang makna dari ayat ini. Kanu fi amanin, kanu fi sa'adatin, kanu fi aishin ragidin. Dahulunya mereka dalam keadaan aman, dahulunya mereka dalam keadaan sentosa, dahulunya mereka dalam kehidupan yang mapan. Rogid, rogodan, segala fasilitas terpenuhi. Bahkan datang lagi keterangan dengan mingkul limakan. Nah, mau yang datang dari gunungnya, dari lautnya, dari sungainya, sawahnya, kebunnya, hutannya. Al-muhim, nikmat yang Allah anugerahkan kepada mereka luar biasa melimpah. Hanya saja, faqayyaru ghayyarallahu halahum wabaddalu baddalallahu halahum. Mereka pun merubah, akhirnya Allah pun merubah keadaan mereka. Mereka mengganti, Allah pun mengganti keadaan mereka. Wa kafaru ni'matallahi alaihim. Mereka mengingkari karunia Allah kepada mereka. Ingat, mereka duluan yang merubahnya. Allah hanya membalas. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum wa ma kana Allahu liyudlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun fa kafara bi an umila. Ini sebenarnya menunjukkan bahwasanya mereka yang mulai duluan, mereka yang mengingkari duluan, mereka yang sesat duluan. Allah tidak mendzalimi mereka. Innallaha la yadlimun nasa syai'an walakinan nasa anfusahum yadlimun. Allah tidak mendzalimi seorang pun dari hamba, mereka lah yang mendzalimi diri mereka sendiri. Kalau kita kaitkan landasan hukum ini, akan datang juga dua dalil yang lainnya dari Al-Quranul Karim dengan awal pembahasan yang beliau ingin pahamkan kepada kita. Ketika seseorang sesat, bukan dialah yang mulai dulu, kemudian Allah tambahkan dia semakin menjauh. Allah tidak mendzalimi siapapun. Ketika Allah memberikan hukuman kepada seseorang, Allah sudah tegakkan hujah dulu. Ketika Allah menghukumi sekelompok kaum, sebelum Allah hukum mereka, Allah tegakkan hujah dulu dengan cara mengutus para rasul menurunkan kitab suci. Ini semua memberikan pelajaran kepada kita, barakallahu fikum jami'an, ketika seseorang menyimpang, Allah menyimpangkan dia. Kemudian ada menerangkan tentang penyimpangan dia. Al-mafrud, yang wajib adalah jangan menyalahkan orang yang mengingkari. Tegurlah orang yang menyimpang tersebut. Bantu orang yang mengingkari. Wa kafaru ni'matallahi alaihi. Mereka pun mengingkari anugerah Allah kepada mereka. Akhirnya, fasalaballahu azza wa jalla ma bi'aidihi minan ni'am. Allah pun mencabut, merenggut. Allah azza wa jalla mengambil dari tangan mereka berupa kenikmatan. Ini ketika tidak menjaga nikmat tersebut, memelihara nikmat tersebut. Wa itta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Ini ucapan Allah tabaraka wa taala yang anjuran bagi kita untuk ketika Allah anugerahkan kepada kita nikmat, pelihara, jaga nikmat tersebut. Jangan diingkari, jangan dikufuri, jangan disia-siakan. Wa itta'addana rabbukum, ketika Rabb kalian mengumandangkan, la in syakartum la azidannakum, seandainya kalian bersyukur akan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kalian, la azidannakum, ini janji dari Allah, aku akan tambahkan nikmat tersebut. Nikmat yang satu ketika disyukuri, Allah akan menambahkannya menjadi dua, bahkan lebih. Itu ketika bersyukur. Wa la in kafartum, namun seandainya kalian mengkufurinya, tidak memeliharanya, tidak menjaganya, tidak mensyukurinya, inna adabi la syadid. Selain Allah Subhanahu wa taala mengangkat kembali nikmat tersebut, Allah pun beri hukuman yang disegerakan bisa jadi di kehidupan dunia. Inna adabi la syadid, sesungguhnya siksaanku teramat pedih. Ketika orang Allah Subhanahu wa Taala berikan ilmu pengetahuan, kemudian Allah sesatkan dia, bisa jadi ada sesuatu yang dia tidak jaga, tidak pelihara, tidak mensyukuri dari nikmat Allah Subhanahu wa Taala tersebut. Allah berikan ilmu pengetahuan, dia tidak mengamalkannya. Allah berikan dia na'am, kemampuan untuk berdakwah, namun dia sendiri mengingkari atau na'am menyelisihi dakwahnya dia tersebut. Al-muhim, 1001 alasan kenapa Allah membuat dia sesat, karena dari diri dia sendiri. Walihada qala subhanahu, oleh karena itu Allah yang Maha Suci mengatakan, ini ayat yang kedua yang semakna dengan ayat di depan, ketika syukur atau na'am ketika nikmat tidak disyukuri justru dikufuri, nanti-nanti saja akan datang hukuman Allah yang bisa jadi itu disegerakan. Ayat berikutnya adalah kata Allah, laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah jannatani ayyamini wa shimal qulu mir rizqi rabbikum washkuru lah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita artikan dulu sampai titik ini. Sungguh pada kerajaan Saba, pada tempat tinggal mereka, terdapat tanda kebesaran Allah berupa apa? Dua kebun, kiri dan kanan. Jadi mereka punya sungai, aliran sungai. Sungai Saba di Ma'rib, di Yaman. Di aliran enam daerah aliran sungai Das, kiri dan kanannya luar biasa kesuburannya. Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsir akan ayat ini bahwasanya melimpah saking suburnya. Nah, bahkan mereka ketika memetik hasil panen, ada jeruk, ada apel, dan semisalnya, di sekitaran aliran sungai kerajaan Saba tersebut, yang mereka sanggup untuk membawa, mereka membawanya. Seandainya ada satu dua butir yang terjatuh, mereka tidak peduli karena saking banyaknya. Nah, di arah kiri dan kanan, Allah pun katakan kepada mereka, kulu mir rizki rabbikum washkurulah, makanlah dari rezeki yang datang dari Rabb kalian serta jangan lupa bersyukurlah kepadanya. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa Taala menjadikan negeri itu adalah negeri yang baik, demikian juga Rabb yang Maha mengampuni. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa Taala. Patut untuk dipelihara nikmat tersebut, jangan dikufuri, hendaknya disyukuri. Namun setelah itu, fa'aradu, mereka berpaling dari agama Allah Subhanahu wa Taala. Justru mereka mengingkari nikmat Allah tersebut. Sombong, angkuh, takabur. Fa'arsalna 'alaihim sailal 'arid, akhirnya kami pun utus kepada mereka, kirim kepada mereka banjir yang besar. Nah, bendungan mereka jebol. Perkebunan, nah, di sekitaran daerah aliran sungai tadi habis, hancur. Akhirnya, wabaddalnahum bijannataihim jannataini dawatai ukulin khamtin wa aslin wa syai'in min sidrin qalil. Yang tadinya terdapat di daerah aliran sungai kiri dan kanannya kebun-kebun yang subur, makmur, Allah ganti dengan enam. Tanaman yang tumbuh setelah banjir bandang tersebut hanya berupa tanaman yang berisikan buah yang tidak bisa dimakan. Kemudian memiliki duri, pohon sidir, pohon bidara. Pohon yang tumbuh di wadi atau lembah padang pasir di tanah Arab. Tidak bisa diambil buahnya, yang ada hanyalah duri-durian dengan dedaunan yang sangat sedikit. Bahkan untuk hewan ternak pun tidak bisa. Allah ganti. Nah, karena apa? Dalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illal kafur. Demikianlah kami memberikan balasan bagi orang yang mengingkari. Wa hal nujazi illal kafur. Hal istifham, ingkari. Wa maknahu an-nafi. Tidaklah kami memberikan balasan melainkan untuk orang-orang yang kafir. Nah, orang yang mengingkari tentang nikmat Allah Subhanahu wa Taala, Allah Subhanahu wa Taala bisa jadi berikan ganjaran yang disegerakan di kehidupan dunia. Waliyadu billah. Sama, kalau ini berkaitan dengan nikmat maliyah, rezeki, ketika tidak mengingkarinya, Allah cabut, kemudian Allah hukum jadi kehidupan dunia. Kemudian Nah, perlu dipahami juga bahwasanya nikmat ketika itu berupa nikmat hidayah, nikmat petunjuk, nikmat iman, nikmat sunnah. Ketika tidak dipelihara, tidak dijaga dan tidak disyukuri, nah Allah pun akan mengambil nikmat tersebut dan Allah tempatkan lawan kata dari nikmat tersebut. Bisa jadi itu juga disegerakan di kehidupan dunia. Yang di atas petunjuk Allah jadikan kesesatan, yang di atas sunnah Allah jadikan hizbi atau mubtadi dan semisalnya. Nah, dan ini apa? Barakallahu fikum jami'an, ayat Al-Qur'anul Karim. Cukuplah teguran dari Allah Subhanahu wa taala sebagai teguran bagi orang-orang yang beriman. Nah, memahami tentang ayat Al-Qur'anul Karim nikmat, barakallahu fikum jami'an. Membaca, memahaminya. Nah, mengkajinya, tahu maksudnya, tujuannya. Ini termasuk pemahaman dari Allah Subhanahu wa taala yang patut untuk disyukuri. Kebaikan dari Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din." Ya, di antara pemahaman agama adalah enam mempelajari Al-Qur'an, memahaminya. Nah, ini ayat yang kedua. Tentang mengingkari nikmat, Allah akan segerakan hukuman di kehidupan dunia. Kita lanjut dengan ayat yang ketiga. Masih ada ayat setelahnya. Setelah itu di bagian akhir, beliau akan terangkan kepada kita tentang maksud dan tujuan dari pembawaan ayat-ayat tersebut. Wa qala rabbuna subhanahu wa ta'ala, dan Rabb kami yang maha suci, maha tinggi mengatakan, وَدْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. Luar biasa ini anugerah dari Allah. كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَنْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا. Kita artikan dulu ini. Luar biasa nikmat ini. Buatlah kepada mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bacakan kepada mereka tentang ayat ini, permisalan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentang dua orang yang kami jadikan kepada masing-masing di antara mereka berdua dua kebun. Kebun anggur. Dikelilingi lagi dengan pepohonan kurma. Kami jadikan lagi di antara mereka berdua tersebut sawah ladang yang lainnya, sudah ada anggur di sekitarannya. Ada kurma. Tambahkan lagi di sisi sekitarannya lagi ada sawah ladang. Kiltal jannata ini atat ukulaha walan tadlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahara. Tambahkan lagi, bukan cuma perkebunan, perkebunan mungkin tidak ada air, tidak ada manfaatnya. Wa fajjarna khilalahuma nahara, kami pun pancarkan kepada enam perkebunan tersebut sumber mata air. Al-Muhim, kurang apa dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah anugerahkan kepada umat manusia. Hanya saja Allah sebutkan dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'annya, wa qalilun min ibadiyasyakur, sangat sedikit di antara hamba-hambaku yang mau bersyukur. Wa kana lahu thamarun fa qala li sahibihi wa huwa yuhabiru ana aktsaru minka malan wa azzu nafara. Dua orang tersebut, salah satunya mengatakan kepada yang lainnya, karena di atas saja menyebutkan, maksudnya sebutkan kepada mereka tentang permisalan dua orang. Yang satunya mengatakan kepada sahabat yang lainnya, dia mengajak diskusi dan berbicara, aku lebih banyak harta, ya, harta aku lebih banyak daripada engkau, lebih memiliki derajat yang lebih tinggi daripada engkau. Tambahkan lagi, wadakhala jannatahu wa huwa dhalimun li nafsi, dia masuk ke dalam kebunnya tersebut, ladangnya tersebut, dalam keadaan dia mendzalimi diri dia sendiri. Mendzalimi diri dia dari sisi dia takabur, dia sombong, angkuh, dengan mengatakan, qala ma adunnu an tabida hadhihi abada, aku menyangka ini tidak akan sirna selama-lamanya. Dia kira yang dia kira adalah kebun dia tersebut khalas, punya dia, milik dia, terus menerus akan ada. Tambahkan lagi, ini dosa yang besar. Wa ma adunnu sa'ata qa'imatan, aku menyangka hari kiamat tidak akan tegak. Jadi memang orang ini landasannya adalah kafir, mengingkari tentang hari kiamat. Tambahkan lagi sombong dan angkuh dengan harta benda milik dia. lupa bahwasanya Allah lah yang menganugerahkan semua itu kepada hamba-hambanya, termasuk juga kepada dia. Wa huwa dzalimun li nafsi. Nah, dia mendzalimi dirinya dia sendiri. Walai ruditu ila rabbi la azadanna khairan minha munqalaba. Dia berandai-andai lagi. Seandainya aku dikembalikan kepada Rabbku, kalau memang betul ada hari kiamat, akan dikembalikan masing-masing kepada Rabbnya. La ajidanna khairan minha munqalaba. Aku akan mendapati di sisi dia kebaikan. Tempat kembali yang baik. Kafir tidak mensyukur nikmat, mendelir-miri sendiri, meremehkan saudara yang lain. Ana aktsaru minka mala, aku lebih mulia, aku lebih banyak hartaku. Arti berapa dosa yang terkumpul pada orang ini. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawir, berkata orang atau temannya, permisalan dua orang tadi, yang satunya lebih tawadu, yang satunya lebih merendah diri, mengetahui tentang hak-hak sang pemberi rezeki, yakni Allah Subhanahu wa taala, tahu mensyukuri Rabb-nya. Yang satunya dia katakan kepada temannya yang kufur tadi, dia mengajak diskusi. Akafarta billadzi khalaqaka min turabin tsumma min nutfatin tsumma sawwaka rajula. Paling pertama. Nah, dan ini termasuk pelajaran yang penting. Al-Imam Al-Qayyim mengambil pelajaran dari ayat ini bahwasanya ketika ada orang sombong, angku paling pertama tegur dia dari sisi asal muasal penciptaan dia. Apakah engkau kufur kepada zat yang telah menciptakan engkau dari apa? Engkau asalnya hanya dari tanah. Min nutfatin, hanya engkau berasal dari setetes air mani. Kemudian dialah yang membentuk engkau menjadi seorang yang seutuhnya. Engkau menyombongkan diri engkau padahal engkau berasal dari tanah. Menyombongkan diri engkau padahal engkau berasal dari setetes air mani. Itu paling pertama ketika ada orang sombong. Dan ini metode Qur'aniyah. Nah, ketika ada orang sombong, angku sebutkan tentang asal-muasal dia. Mudah-mudahan dia tertegur. Apa yang kau sombongkan? Engkau lahir saja tidak punya apa-apa di permukaan bumi. Siapa yang berikan kepada engkau pakaian? Siapa yang berikan engkau makanan? Siapa yang berikan engkau barakallahu fikum jami'an udara untuk bernafas? Allah Subhanahu wa taala. Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Akan tetapi dialah Allah yakni Rabbku dan aku tidak akan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian dia tegur dari sini. Ingatlah nikmat Allah dengan cara bersyukur dengan ucapan engkau. Walau la iddakhalta jannataka kulta masya'allahu la quwata illa billah. Seandainya saja engkau masuk ke dalam kebun engkau dalam keadaan engkau merendah diri dan engkau mengatakan masya'allah, tidak ada daya serta upaya kecuali dengan izin dari Allah. Inilah nah, barakallahu fikum jami'an, pemahaman serta perbuatan dan ucapan orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang datang kepada kita berupa nikmat, yakin dan percaya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, yang bisa saja Allah cabut nikmat tersebut dan Allah berikan kepada orang lain. Allah Maha mampu. Wa ma bikum min nikmatin famin Allah. Besar dan kecilnya, sedikit dan banyaknya milik Allah. Yang ada pada kita cuma titipan. Allah menitip kepada kita. In tarani ana aqall minka mala wa wala, seandainya pun engkau mendapati aku orang yang sedikit hartanya, sedikit anaknya, tidak perlu engkau sombong. Itu cuma pemberian Allah. Allah berikan kepada aku harta yang sedikit, Allah berikan kepada engkau harta yang banyak, itu punya Allah, terserah Allah. Aku pun seandainya berikan sedikit aku tidak protes. Namanya Allah, punya Allah, milik Allah. Ibaratnya yang ada pada kita sebagai manusia hanyalah titipan. Ada jangan sombong, tidak ada jangan marah, punya Allah. Allah akan ambil kembali kalau kita sombong. Allah akan berikan kepada orang lain, itu punya Allah. Fa asar rabbi ayyutiyani khairan, di sini subhanallah ucapan dia yang begitu mengena, penuh dengan taufik dari Allah. Fa asar rabbi ayyutiyani khairan min jannatik wa yursila 'alaiha husbana minas sama'i fatusbiha sa'idan zalaqa. Kalau Allah mau, kalau Rabbku mau, Allah akan memberikan kepadaku kebaikan. Bahkan dari kebun engkau sendiri. Allah akan mengutus, Allah akan mengirim musibah bencana dari langit. Kemudian menjadikan kebun engkau itu hanya berupa tanah yang kosong. Entah dengan membakarnya, membumi hanguskannya, mendatangkan musibah dan malapetaka bencana alam. Itu sangat mudah bagi Allah. Fatus biha su'i dan zalaqa. Akhirnya membiarkannya menjadi hanya tanah yang mati, kosong, tidak ada apa-apanya. Au yusbihu ma'uha gauran falan tastati'a lahu talaba, atau menjadikan air, sumber air dan sampai ke kebun engkau tadi menjadikan dia mati, kering, kerontang, kemarau. Dan engkau tidak mampu untuk mendatangkannya lagi. Wa uhitu bi thamarihi fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha ya la wa yaqulu ya laitini lam usyrik bi rabbi ahada. Allah pun menghukum dia. Dan dia pun mengembalikan, membolak-balikan tangannya, ia mengharap kembali terjadi lagi hal tersebut, kebun dia. Artinya apa? Allah hukum dia dengan teguran yang disampaikan kepada temannya, bahwasanya kalau Allah mau, Allah mampu. Akhirnya di akhir baru dia menyesal. Wahiyah khawiyatun, kosong, tidak ada apa-apanya lagi kebunnya dia tersebut. Baru di akhir menyesal. Ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Kemudian, beliau bawakan kepada kita semacam teguran dan buah hasil dari apa yang beliau bawakan di atas berupa 3 ayat tentang kesudahan yang buruk dari orang-orang yang mengkufuri nikmat Allah. Fanduru ya ibadallah. Idza kana taghyirul abdi fi dinihi yaj'alul insana khawiyan fi dunyahu yaslubu Allahu subhanahu wa ta'ala min baini yadayhi ni'matan min ni'amid dunyati wa maladzatiha fa kaifa fid dini ya ibadallah. Kita artikan dulu di sini. Teguran yang sangat mengena tertuju kepada kita dan kepada orang lain atau siapapun yang membaca ayat ini. Perhatikanlah wahai hamba-hamba Allah, apabila seorang hamba yang dia rubah adalah agamanya, Allah akan jadikan orang tersebut kosong dunianya. Nah, ketika dia merubah agama Allah, Allah pun jadikan yang direnggut dari Allah adalah bukan cuma dunia, agamanya juga, dan bukan cuma agamanya, dunia pun dicabut. Tidak mensyukuri nikmat Allah. Nah, sombong dan angkuh, takabur, mengingkari tentang hari kiamat, meremehkan orang lain, mengatakan bahwasanya harta engkau sedikit. Tapi itu semuanya perubahan dalam hal agama. Hukumannya juga bahkan bisa jadi adalah Allah renggut dunianya dia. Seperti dalam contoh yang telah kita baca 3 ayat tersebut. Yaslubullah subhanahu wa ta'ala min baini yadihi ni'matan min ni'amid dunya wa maladzatiha. Allah pun akan merenggut dari dia berupa nikmat yang Allah anugerahkan kepada dia tentang dunia serta kenikmatannya. Dan itu berpotensi terjadi kepada siapapun yang tidak memelihara serta menjaga nikmat dari Allah. Dan perlu kita ketahui bahwa nikmat Allah bisa berupa dunia ataupun agama. Ketika Allah memberikan anugerah kita tentang dunia, dibukakan perbendaharaan dunia kita, kemudian kita tidak menjaganya dan memeliharanya, tidak bersyukur, justru kufur, Allah akan cabut hal tersebut. Terlebih lagi ketika yang kita ingkari tersebut adalah kenikmatan agama. Allah anugerahkan kepada kita, barakallahu fikum jami'an, kesempatan untuk belajar, mengenal sunnah Nabi SAW. Dan seterusnya di antara nikmat-nikmat keagamaan kemudian tidak disyukuri, tidak dijaga, tidak dipelihara, justru dikufuri. Ayat ini sebagai ancaman, Allah akan cabut nikmat tersebut. Fa innal insana idza ghayyara wa baddala wa jara ala ghayri sunani allati kana 'alayha wa sara ya'rifu ma kana yunkiru aw yunkiru ma kana ya'rif fa innahu sayubaddilu Allahu halahu wa sayasiru dinuhu khawiyan hazinan yasiru muttabi'an li hawahu la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara illa ma usyriba min hawa. Karena sesungguhnya seseorang apabila dia merubah, dia mengganti, kemudian berjalan di atas tradisi dia yang dia berjalan selain daripada tradisi dia yang terdahulu. Tradisi dia yang terdahulu adalah Allah berikan dia kenikmatan, Allah perkenalkan kepada dia hidayah, berjalan di atas hidayah. Namun dia merubahnya, dia berjalan di atas kesesatan, dia meninggalkan majelis ta'lim, meninggalkan ibadah, menjadi meninggalkan ketaatan. Intinya dia berubah. Akhirnya jadilah dia menganggap kembali apa itu mungkar atau mengingkari apa itu kebaikan. Dia merubah. Karena sungguh Allah akan merubah keadaan dia. Jadilah agama dia menjadi kosong dan hina. Nah, agama dia berubah. Allah yang merubah karena dia sendiri merubahnya. Jadilah dia memperturutkan hawa nafsunya. Akhirnya dia tidak mengenal apa itu lagi kebaikan serta tidak mengingkari apa itu kemungkaran. Kecuali apa yang sekadar masuk dari hawa nafsunya. Nah, baik dia tidak menganggap baik, justru dia menganggap buruk. Atau keburukan malah justru dia menganggap itu adalah kebaikan. Berubah. Wallahul musta'an. Artinya ini barakallahu fikum semacam keterangan tambahan dari sang penulis dari apa yang telah beliau bawakan kepada kita di atas berupa tiga landasan hukum yang begitu kuatnya. Nah, dari Al-Qur'anul Karim. Al Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya barang siapa yang tidak bisa mengambil manfaat dari Al-Qur'an, maka ucapan yang lainnya tidak bisa diambil manfaat. Kalau Al-Qur'an dia tidak bisa mengambil manfaat, bisa jadi yang dia akan ambil manfaat adalah dari ucapan manusia, namun itu kepada kemudorotan. Kalau kandungan ayat Al-Quran yang dibawa atau nam yang datang dengan kebaikan, dia tidak bisa mengambil kebaikan padanya, niscaya dia akan mengambil keburukan dan sangat berpengaruh dengan ucapan orang lain. Ucapan manusia biasa. Ucapan makhluk biasa. Kata beliau lagi berikutnya, Fantabih ya abdallah, fantabih ayyuhal abdul muslim, watta'id biman sabaqa, fa inna rabbana subhanahu wa ta'ala yaqul laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Kita artikan dulu. Perhatianlah wahai hamba Allah. Perhatikanlah wahai seorang hamba muslim. Ambillah pelajaran dari orang yang terdahulu karena Rabb kita yang maha suci serta maha tinggi mengatakan sungguh di dalam kisah-kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang yang memiliki lubuk hati. Bukan cuma sekadar hati ini, namun lubuk hati yang paling dalam lah. Artinya orang yang memiliki akal sehat lah, memiliki hati yang bersih lah. Cuma mereka yang bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah terdahulu yang Allah sebutkan kepada kita, baik itu dalam Al-Quran atau disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis. Ada kisah-kisah terdahulu, baik itu berupa kebaikan yang bisa kita contoh, ataupun keburukan yang bisa kita tinggalkan. Dalam Al-Quran dan juga hadis, hendaknya kita mengambil ibrah. Hendaknya kita mengambil pelajaran di dalamnya. فَمَنِ اتَّعَضَ بِقَيْرِهِ فَهُوَ السَّعِيدِ وَالسَّعِيدُ كَمَا سَمِيْتُمْ مَنْ وَعِدَ بِقَيْرِهِ. Barang siapa yang mengambil pelajaran dengan orang lain, ya dia mendengar kisah orang lain, mendapat anugerah dari Allah berupa kebaikan. Dia pun mencontoh apa sebab orang tersebut mendapatkan kebaikan, dia ambil contoh agar dia pun mendapat kebaikan. Dia yang beruntung. Serta dia mendengar bahwasanya orang tersebut dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia melakukan sesuatu yang menyimpang. Dia tahu bahwasanya itu adalah hal ini menyebabkan penyimpangan, akhirnya dia meninggalkan. Dialah yang beruntung karena mengambil pelajaran dari kisah akan orang lain. Dan orang yang beruntung sebagaimana kalian dengar bahwasanya dialah orang yang mengambil pelajaran dari kisah akan orang lain. Walihada ya ibadallah, lam yadhkurillahu subhanahu wa ta'ala kisasul Qur'an wa akhbarul umamil halika wa kaifa halakat wa kaifa qatalatil haq wa da'watal haq illa linaja'ala dhalika ibratan lana wa maw'idatan lana. Kita lihat dulu. Oleh karena itu hamba-hamba Allah, tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kisah-kisah di dalam Al-Quran, berita-berita dari umat terdahulu yang binasa. Bagaimana mereka binasa? Bagaimana mereka memerangi al-haq, memerangi dakwah al-haq, melainkan untuk menjadikan hal tersebut kepada kita sebagai pelajaran, sebagai teguran. Dan tentang kisah jangan disepelekan bahwasanya kisah merupakan sepertiga dari kandungan isi Al-Qur'an. Dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atastati'una an taqra'u sulutsal Qur'an fi laila. Mampukah kalian untuk membaca sepertiga isi Al-Quran hanya dengan satu malam? Para sahabat merasa berat. Sepertiga Al-Quran dari 30 juz berarti 10 juz dalam satu malam. Merasa berat, namun Nabi SAW menerangkan bahwasanya Qul huwallahu ahad sulusul Quran. Surat Al-Ikhlas yang hanya berisikan 3 atau 4 ayat adalah sepertiga dari Al-Quran. Maksud dari ucapan ini diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim bahwasanya sepertiga dari isi Al-Quran adalah Tauhid. 2/3 yang lainnya adalah hukum-hukum dan kisah. Artinya, 1/3 dari kandungan Al-Quran selain Tauhid dan hukum adalah kisah. Untuk apa Allah menjadikan kisah dengan isi kandungan 1/3 Al-Quran? Kenapa tidak menjadikan yang lainnya? Dikarenakan kisah sangat memiliki pelajaran. Di antaranya ini tidak. Lakada kana fi qasasihim ibratun. Sungguh, di dalam kisah-kisah terdahulu terdapat pelajaran. Ada pelajaran yang bisa kita petik dari kisah. Baik itu kisah Al-Quran ataupun kisah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaila naqa'u fima waqa'u fihi wala nasiru fima saru fihi. Agar supaya apa? Kita tidak terjerumus ke dalam apa yang mereka terjerumus ke dalamnya, serta kita tidak berjalan di atas apa yang mereka telah berjalan di atasnya. Nah, sebab-sebab umat terdahulu dibinasakan oleh Allah, dicelakakan oleh Allah, apa? Jangan kita contoh. Ada yang membangkang seperti merusak atau merubah timbangan, curang dalam timbangan, Allah binasakan umat tersebut. Ada yang melakukan perbuatan penyimpangan seksual, mendatangi sesama jenis, Allah binasakan kaum tersebut. Ada lagi dilarang untuk menyentuh seekor unta yang terlarang. Mereka menyentuh bahkan membunuhnya. Allah binasakan umat tersebut. Dan seterusnya. Ada yang terlarang untuk melakukan kesyirikan. Mereka melakukan kesyirikan. Dengan cara mereka menjadikan sosok patung sapi kecil disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jelma mereka menjadi babi dan kera. Intinya, apa yang mereka lakukan sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan mereka, menghukum mereka, itu sebagai ibrah kepada kita, jangan kita lakukan. Fal musibatu ya ibadallah kullal musibah an nadilla ala ilmin wa ala basiratin wa an naqa fi ma dhalla bihi qablana fi ma dhalla bihi man qablana wa qad ankarna waqad unkirna waqad nuhina waqad huddirna wa sallamana Allah Subhanahu wa Ta'ala fa na'am ya ibadallah yajibu alaina an natanabbah. Alinea terakhir kita akan baca. Kata beliau di atas bahwasanya musibah wahai hamba Allah sebesar-besar musibah adalah kita sesat padahal Allah telah memberikan kita ilmu dan telah memberikan kita pengetahuan. Ini musibah. Kalau orang belum diberikan teguran kemudian dia salah, wajar, belum tahu ilmunya. Tapi ini Allah sudah berikan ilmu, sudah berikan pengetahuan, kemudian dia masih sesat, itulah musibah terbesar. Punya ilmu, punya pengetahuan, kemudian kita terjerumus dia pada apa-apa yang orang terdahulu terjerumus padanya. Kita pun melakukan apa-apa yang orang yang terdahulu terjerumus ke dalamnya. Kita diingkari, kita telah dinasihati, kita telah diberikan peringatan. Semoga saja Allah menyelamatkan kita Subhanahu wa Ta'ala. Wahai hamba-hamba Allah, wajib bagi kita untuk mengambil teguran dari kisah-kisah terdahulu. Ini sebagai penutup dalam alinea ini. Dan insyaAllah kita akan lanjutkan pada alinea yang lainnya di lain kesempatan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barakallahu fikri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.